Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bil Masih ad-Dajjal, dan beriman kepada Al-Masih ad-Dajjal. Maksudnya termasuk aqidah al-sunnah wal-jamaah beriman dengan Al-Masih ad-Dajjal, ini beriman al-iman bi khurujih, beriman mengimani akan datangnya dan keluarnya Dajjal sebagai fitnah, bahkan merupakan fitnah yang paling besar yang Allah ciptakan bagi umat manusia. Fitnahnya sangat besar. Dikarenakan kemampuan-kemampuan yang ada padanya, sehingga banyak manusia yang terfitnah dengannya. Al-Masih ad-Dajjal ini akan keluar nanti di akhir zaman sebagai satu dari tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat ini akan muncul di akhir zaman, yang munculnya secara berurutan, ia menunjukkan semakin dekatnya ditegakkannya hari kiamat. Akan terjadi peristiwa-peristiwa yang besar, yang memiliki keajaiban-keajaiban, perkara-perkara yang luar biasa terjadi secara berurutan, muncul secara berurutan. Di antaranya adalah dengan keluarnya Dajjal ini menjadi fitnah yang sangat besar, bahkan dalam waktu yang sangat singkat Dajjal keluar dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi karena besarnya fitnahnya, banyak sekali yang terfitnah. Bahkan menjadi pengikut Dajjal, menjadi orang-orang kafir. Nah, Dajjal sendiri, ia adalah seorang laki-laki min Bani Adam, dari Bani Adam. Telah tetap tentang keluarnya Dajjal ini dalam banyak sekali hadis-hadis, hadis sahihah, dari Rasul alaihi salatu wassalam. yang mana Rasulullah SAW banyak kali menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang Dajjal ini, agar manusia itu mengenalnya, mengetahuinya. Dan dalam rangka memperingatkan mereka dari kejelekan Dajjal ini. Hingga ketika nanti Dajjal ini keluar pada waktu yang telah Allah tetapkan, maka orang-orang beriman akan mengenalnya, sehingga mereka tidak terfitnah dengannya, tidak tertipu dengan Dajjal ini. Dikarenakan Dajjal ini memang penipu besar, fitnahnya sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW sangat detail menjelaskan tentang Dajjal. Di antaranya dengan menyebutkan sifat-sifat dari Dajjal ini. Sifat yang sangat jelas yang akan membedakannya dengan yang selainnya dari manusia-manusia yang lain. Agar orang-orang manusia tidak tertipu dengannya, meskipun apa yang ada padanya berupa perkara-perkara yang luar biasa, yang menakjubkan, yang mengherankan, yang disebutkan memiliki kemampuan-kemampuan seperti mampu menurunkan hujan, mampu menjadikan langit itu menahan agar tidak turun hujan, mampu menumbuhkan tanaman-tanaman yang tadinya gersang seketika menjadi subur penuh dengan hasil alam. Nah, di saat keadaan sedang paceklik, tidak ada makanan, kemarau yang panjang, demikian panjang, ia datang membawa makanan, membawa segunung roti, bahan makanan. Bagaimana orang-orang tidak tergoda dengannya, terfitnah dengannya. Belum lagi juga diantara kemampuannya adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga dengan kita mengetahui sifat-sifat ciri-ciri Dajjal ini, maka diharapkan tidak tertipu dengan apa yang dibawanya tersebut. Disebutkan di antaranya dalam sebuah hadis, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Ini ketika Rasulullah SAW melihat dalam mimpi, dalam mimpinya. Bagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mimpinya Nabi itu wahyu, bukan sekedar kembang tidur, sesuatu yang kosong, sesuatu yang apa yang dipikirkan kemudian terbawa ke dalam tidur. Tidak, dan tadi mimpinya para nabi termasuk juga wahyu. Kata Nabi SAW, fa'idha rajulun jasim ahmar, ternyata Dajjal itu adalah seorang yang besar badannya, kulitnya merah, ja'dur ra's, rambutnya keriting, ahwarul ain, buta mata sebelahnya, ka'anna ainahu anbatun qafiyah, seolah-olah matanya itu adalah anggur yang menonjol. Qalu hadza ad-dajjal aqrabu an-nas bihi shabhan ibnu qatl. Mereka para sahabat ketika mendengar sifat-sifat yang demikian, kata mereka, "Naam, dia seorang yang masih muda." Ini penampilannya. Kalau usianya, usianya itu sudah minimal ratusan tahun, ribuan, seribu tahun. Lebih minimalnya. Karena apa? Karena Dajjal ini sudah pernah dilihat di masa Nabi SAW. Namun Allah jadikan dia tetap penampilan seperti orang yang masih muda, syabab. Innahu syab qatat. Naam. Ai syadid ju'udati sya'r. Sangat keriting rambutnya, keribo. Naam. Keritingnya bukan cuman keriting yang gelombang, rambut bergelombang, ikal, ya, tapi keritingnya keriting keribo. Ainuhu tafiyah. Matanya, ini salah satu matanya, ini menonjol. Kaanni aswahu bi Abdul Uzza bin Qatn. Salah saya menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatn. Nah, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, kata Rasulullah SAW, wa amma masihud dalalah, adapun al-masih yang sesat, fa innahu a'warul ain, maka ia buta sebelah matanya, ajlad jabha, keningnya lebar, aridun nahar, dadanya bidang, fihi daf, agak bungkuk badannya. Dalam hadis yang lain, hadis Anas radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir, di antara kedua matanya tertulis kafir. Ini dengan tersambung hurufnya. Fi riwayah, dalam riwayat yang lain, summa tahajjaha, Nabi SAW mengejanya kaf fa ra dengan huruf-huruf yang terputus. Kaf fa ra. yaqra'uhu kullu muslim, akan bisa membacanya setiap muslim. Sehingga ini tanda yang sangat jelas, tanda yang paling jelas. Dalam riwayat lain dari Hudzaifah bin Yaman, yaqra'uhu kullu mu'min katib wa ghairu katib, akan bisa membacanya setiap mukmin, baik yang bisa menulis maupun tidak bisa menulis. Sangat jelas tanda tersebut. Demikian juga sebutan bahwasanya Dajjal itu mandul. Innahu la yuladullah, tidak bisa dilahirkan untuknya anak karena dia mandul. Nah, ini diantara sifat Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau untuk memperingatkan kita agar kita mengenalnya, jangan sampai tertipu dengan apa yang ia bawa. Apabila nampak jelas ciri-ciri ini ada padanya, maka dia adalah Dajjal. Kemudian Dajjal ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, ini telah dilihat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melihatnya adalah seorang yang bernama Tamim Ad-Dari. Radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dulunya ia adalah seorang Nasrani. Ia adalah seorang Nasrani, kemudian ia masuk Islam dan ia menceritakan kepada Nabi SAW tentang bagaimana ia bisa bertemu dengan Dajjal. Yang mana ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nah, disebutkan dalam kisahnya Tamim Ad-Dari ketika itu sedang naik kapal bersama 30 orang yang kemudian di tengah laut terjadi badai diombang-ambing oleh ombak kapalnya sampai kemudian mereka terdampar kapalnya, kapal yang mereka naiki terdampar di sebuah pulau. Ketika matahari terbenam, mereka duduk-duduk di dekat kapal mereka. Atau di sekoci. Mereka naik koci, mereka turun ke pulau tersebut. Sampai di pulau tersebut ternyata mereka bertemu dengan sesosok makhluk. Makhluk yang sangat lebat bulunya. Sampai-sampai disebutkan la yadruna man qubuluhu min duburi min kasrati syar. Saking lebatnya bulunya, tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Rambut semua. Ya, bulu semua. Terkejut mereka. Qalu wailak ma'an. Celaka kamu. Makhluk apa kamu ini? Ternyata dia bisa menjawab. Anal jassasah. Saya adalah jassasah. Sehingga hadis ini disebut sebagai hadis jassasah. Nah, dan kemudian makhluk ini mengajak mereka. Intaliqu ila hadzal rajul fi dair. Ayo berangkat sama saya. Kita akan menemui seorang laki-laki yang ada di sebuah tempat, sebuah kuil di dalam pulau ini. Sungguhnya dia sangat menantikan berita dari kalian. Kemudian ya, diikutilah jasasah tadi. Mereka pun berangkat sampai masuk sebuah kuil. Ternyata di dalamnya ada seorang sesosok manusia yang sangat besar. Nah, badannya dalam keadaan sedang terbelenggu. Ya, tangannya dibelenggu bersama dengan lehernya. Nah, ya sedang dibelenggu. Kami pun bertanya, kata Tamim Ad-Dari, siapa engkau ini? Kata Dajjal, kalian tidak perlu tahu siapa aku, tapi saya perlu tahu siapa kalian ini. Dan kata mereka yang jawab, kami ini orang-orang Arab, dari Arab. Kami naik kapal, kapal laut. Ternyata kami terdampar di pulau ini. Nah, ternyata malah bertemu dengan makhluk yang sangat aneh rupanya, yang jasrasah tadi. Dan ia menyebutkan tentang dirimu. Maka Dajjal pun berkata, ceritakan tentang saya pohon-pohon kurma yang ada di Baisan. Ini sebuah kota yang ada di Jordan. Kemudian kata mereka, tentang apa yang engkau ingin ketahui? Ceritakan kepada aku tentang pohon-pohon kurmanya. Apakah sudah berbuah? Qulna lahu na'am. Kami katakan padanya, iya, sudah berbuah. Kata Dajjal, sebentar lagi ia tidak akan lagi berbuah, tidak akan berbuah lagi. Ceritakan kepada aku tentang Tabariyah. Nah, Danau Tabariyah, apakah masih ada airnya? Iya, masih banyak airnya. Maka kata Dajjal, sebentar lagi airnya akan habis. Ditanya lagi, apa, bagaimana tentang mata air Zughar? Apakah masih banyak airnya? Apakah orang-orang masih mengairi sawah-sawah mereka dengan air dari mata air tersebut? Kami jawab, iya, masih banyak airnya. Orang-orang menjadikannya untuk mengairi sawah-sawah mereka. Berkata lagi Dajjal, kabarkan kepadaku tentang seorang nabi yang ummi. Apa yang ia perbuat? Kemudian dijawab, sungguhnya dia sudah keluar dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib, di Madinah. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Iya. Ditanya terus sama Dajjal, nah, kemudian juga Dajjal menyebutkan, akhirnya ia memperkenalkan diri, ini ana al-Masih, semuanya saya adalah al-Masih, ini al-Masih ad-Dajjal. Sungguhnya saya sudah sebentar lagi diizinkan untuk keluar. Maka saya akan berjalan di muka bumi. Tidak ada satu tempat pun pasti akan saya singgah di sana. Hanya dalam waktu 40 malam. Ini diantara kemampuan Dajjal. Hanya dalam waktu 40 hari, 40 malam, ia akan mampu berkeliling dunia. Tidak ada satu tempat pun yang dilewatkannya sebagai fitnah di negeri-negeri tersebut. Sehingga fitnahnya ini global. Seluruh dunia pasti akan mendapatinya. Karena ia mendatangi seluruh tempat, tidak ada satu pun yang terlewat. Ghaira Makkah wa Taibah, kecuali kata Dajjal, Makkah dan Taibah. Yang disebut oleh Nabi SAW, Taibah itu adalah Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Dikarenakan pada keduanya diharamkan, saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Dijaga oleh para malaikat yang masing-masing membawa pedang yang terhunus. Setiap celah masuk itu dijaga oleh malaikat-malaikat tadi, sehingga saya tidak bisa masuk ke Dajjal. Nah, yang kemudian rombongan ini pun pulang. Nah, dan membawa cerita tersebut, cerita yang sangat menakjubkan tersebut, disampaikan kepada Nabi. Ya, ini sesuai, kata Nabi SAW, dengan apa yang selama ini saya sampaikan kepada para sahabatnya. Naam. Sehingga Dajjal ini sudah ada sekarang di sebuah tempat, sebuah pulau yang kita tidak tahu di mana ia berada, ya Allah tutupi, dan nanti pada saatnya ia akan keluar di akhir zaman sebagai satu dari tanda-tanda besar kiamat yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan dengan begitu besarnya fitnah Dajjal ini, maka kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal ini. Di antaranya ketika sholat, ketika tasyahud, selesai tasyahud sebelum salam, kita diperintahkan, diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa berlindung dari empat perkara. Di antaranya adalah berlindung dari fitnah Dajjal ini. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnati ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, juga dari fitnah kubur, juga dari fitnah kehidupan, dan juga dari fitnah Dajjal. Nah, dan ini satu dari perkara yang akan menjaga kita, melindungi kita dari fitnah Dajjal ini. Ini dengan kita berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal ini di setiap akhir sholat kita menjelang salam, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Demikian juga yang akan menjaga kita dari fitnah Dajjal adalah dengan berpegang teguh dengan Islam, mempersenjatai diri dengan iman, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya yang kita ketahui tidak ada yang berserikat seorang pun dalam nama dan sifat Allah ini. Dengan kita mengetahui, mengenal Allah SWT dengan nama-nama sifat-sifatnya, maka kita akan mengetahui bahwasanya Dajjal ini adalah pendusta. Dikarenakan Dajjal, ia manusia biasa, ia makan dan minum, sedangkan Allah SWT itu disucikan dari yang demikian. Kemudian juga sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis, Nabi SAW menjelaskan Dajjal itu a'war, Dajjal itu buta mata sebelahnya. Wallahu laisa bi'awar, sedangkan Allah itu tidak buta sebelah matanya. Dan demikian juga yang kita ketahui, yang kita yakini bahwasanya Allah SWT itu kita tidak akan bisa melihat Allah SWT di dunia. Allah SWT itu tidak bisa dilihat di dunia, sebagaimana ketika Musa meminta untuk bisa melihat Allah SWT, Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Akhirnya Allah untuk memberitahu kepada Musa bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia, jasad fisik manusia ketika di dunia ini tidak akan mampu melihat Allah, maka Allah pun singkap sebagian hijabnya, memperlihatkan kepada gunung, dan gunung itu pun hancur. Ini gunung yang demikian besar, kuat, kokoh, maka bagaimana dengan manusia? Nah, sedangkan Dajjal ini nanti setiap orang bisa melihatnya ketika ia keluar, yang berimannya, yang kafirnya. Nah, sehingga diketahui dia adalah bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Rabb, meskipun ia nanti mengaku sebagai Rabb, meskipun dia memiliki apa yang ia miliki berupa kemampuan-kemampuan. Nah, demikian juga yang akan menjaga seseorang dari fitnah Dajjal ini nanti ketika munculnya, yakni dengan menghafal ayat-ayat dari surat Al-Kahfi, yakni 10 ayat yang pertama, dalam surat yang lain 10 ayat yang terakhir. Nah, sebagaimana diantaranya disebutkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, dalamnya Nabi SAW menyebutkan, man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf. Barang siapa dari kalian yang mungkin nanti menemuinya, bertemu dengannya Dajjal, maka bacakan kepadanya 10 atau awal-awal dari surat Al-Kahfi. Dalam surat yang lain, ya, dalam hadis yang lain, ya, 10 awal. Juga dalam hadis yang lain 10 ayat terakhir, nah, dari surat Al-Kahf. Ya, ini akan menjaga seorang dari fitnah Dajjal. Demikian juga yang akan melindungi seorang agar tidak terkena fitnah Dajjal, yang dibimbingkan oleh Nabi SAW adalah untuk lari menjauh darinya. Kalau mendengar berita kemunculan Dajjal, kedatangan Dajjal, jangan malah penasaran, jangan malah menantang. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan, membimbingkan, jauhi, tinggalkan, lari darinya. Kalau mungkin kan tinggal di Mekah dan Madinah, karena di sana aman. Kalau tidak mungkin kan, pokoknya sejauh-jauhnya dari Dajjal. Kata Rasulullah SAW, man sami'a bidajjal falyan'a an wallahi innar rajul la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fa yatba'uhu mimma yab'ath bihi min ash-shubuhat. Aw lamma yab'ath bihi min ash-shubuhat. Apabila kalian mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya, pergilah darinya. Demi Allah, ada seorang yang malah mendatangi Dajjal tadi, dan ia menganggap, ia menyangka ia adalah orang yang mukmin, Saya ini seorang mukmin. Saya beriman. Nah, tapi kemudian ternyata ia menjadi pengikut Dajjal tadi karena termakan oleh syubhat-syubhat yang ada pada Dajjal tersebut. Ya, fitnah yang sangat besar. Nah, jangan sampai kita merasa aman dari fitnah Dajjal tersebut. Nah, ini bimbingan Nabi SAW menunjukkan sangat besarnya fitnah Dajjal. Sampai bimbingan Nabi, pokoknya jauhi, jangan sampai dekat-dekat. Kalau pun terpaksa, lemah mungkin tidak mampu untuk pergi jauh, ya tadi baca surat Al-Kahfi. Tapi kalau mampu untuk menjauh, menjauh terlebih dahulu, pergi, jangan malah mendatangi, menantang dan seterusnya. Khawatir malah termakan oleh syubhatnya Dajjal, terfitnah dengannya, justru menjadi pengikutnya. Kalau sudah jadi pengikutnya, kafir, mengikuti seorang yang mengaku sebagai Rabb. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.